نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهنا فيها الدواء. Masih dipancarluaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi di Radioku 92,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kali ini masih bertemakan, kita masih berada di tema ini ya sahabat ya, tadi tentang masalah hari akhir. Dan saat ini kita masih berada di ajangnya Tanya Jawab. Kami masih, Anda masih punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Buya melalui empat media komunikasi kami. Baik, seperti tadi kami buka kesempatan untuk yang bertanya kepada Buya langsung melalui via telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, Ibu Ana. Alhamdulillah. Iya, baik. Silakan langsung kepada Buya, Ibu. Jika seseorang itu mendengar penjelasan tentang hari akhir itu, namun hatinya tidak Ibu, suaranya kurang jelas ditangkap oleh kami. Mungkin radio di sana bisa dikecilkan. Oke. Ya, silakan diulang kembali. Jika seseorang itu mendengar penjelasan atau membaca tentang terjadinya hari akhir di dunia atau hari kiamat yang begitu dahsyat itu, namun hatinya itu tidak menimbulkan rasa takut gitu, tapi tetap itu keimanan sih ada. Itu gimana? Baik. Yang ini ada lagi nih yang dia kalau misalkan di kuburan itu kan banyak pohon bunga-bunga bebek itu ya. Nah itu hukumnya gimana, boleh nggak gitu bunga untuk dijual? Kan ada yang nyari buat ambil minyak tangi gitu. Iya. Bunga kamboja yang di kuburan diambil bunganya untuk dijual begitu. Jadi ada yang biasanya ada yang mengusir gitu tuh, yang bercaturan di kuburan-kuburan itu tuh. Iya, baik, terima kasih, baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah bertanya. Baik, Bu ya, langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Ana tadi, Bu ya. Jadi ketika mendengar penjelasan tentang hari akhir, kok ternyata hatinya masih belum tersentuh, belum merasa takut, Bu ya. Jadi masih biasa saja, keimanan ada, hanya kurang bergetar, begitu gimana, Bu ya? Dan makanya keimanan itu sendiri harus terus dibangun ya. Iya, Bu ya. Artinya, makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita bertafakur, itu untuk menghidupkan hati. Ya, ya. Jadi hidupnya hati juga bertingkat-tingkat ya. Ada orang yang hatinya hidup benar ya. Jangan kan mendengar kisah-kisah semacam itu ya. Menyebut nama Allah. Nama ya. Allah sudah takut dan sebagainya. Itu ya, jadi itu tingkatan masing-masing. Maka akan tapi tugas kita itu adalah bagaimana untuk menguatkan rasa itu di dalam hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang benar takut kepada Allah. Sebab takut kepada hari kiamat artinya juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang hatinya belum bergetar, belum hidup, akan tapi kok dia adalah orang yang berusaha untuk itu, dan Allah bakal kasih waladina jahadu fina lanadina subulana. Kalau berusaha nanti Allah akan kasih. Ya. Kalau tidak hari ini, esok minggu depan. Yang menjadi bermasalah adalah orang yang lupa sama sekali. Tidak pernah berusaha, tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Tidak pernah merenung hari kiamat. Baik. Dan memang harus menjadi suatu hal yang disesali ya, di saat kita mendengar hal-hal seperti ini, kok hati kita masih belum tersentuh. Hati kita belum merasa takut ya, Bu ya. Artinya mungkin artinya dalam doa kita itu bukan hanya kita minta keselamatan pada waktu itu, tapi juga agar hati kita dilembutkan ya, Bu ya. Iya, memang. Jadi kita juga diajar ke Rasulullah untuk minta dibersihkan hati. Iya, Bu ya. Waktu kita membersihkan buang air kecil misalnya, diajarkan oleh Allah matahir qalbi wa nadif wa hasin farj min al fahish. Kita diminta untuk membersihkan hati dari kotoran. Ya, termasuk minta ketakwaan. Minta kita iman, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti termasuk kalau kayak gitu termasuk jafaful galab ya, keringnya, kerasnya hati. Ya memang orang kalau keras jaf, apa artinya hati yang keras itu hati yang memang tidak pernah bergetar di saat disebut nama Allah, disebut hari kiamat. Bergetar itu maknanya tidak pernah merasakannya. Jadi tidak beda antara dongeng sama hari kiamat, hari kiamat yang disebutkan. Ya. Jika seperti itu, maka katakan hati kita itu keras. Sebabnya, Bia? Sebabnya macam-macam kemaksiatan yang selama ini tidak pernah kita pedulikan. Dan juga, dan memang sebab paling utama adalah kemaksiatan hati, dengan sebab kerasnya hati itu ya. Sampai disabdakan oleh Nabi, tu'radu fitnatu alal kulubi ini, udan wakal hasirin, udan. Fitnah yang menjadikan kerasnya hati itu akan datang ke hati itu tidak spontan. Tapi sedikit demi sedikit sampai digambarkan oleh Nabi seperti tikar. Anyaman tikar itu lihat selembar demi selembar, tiba-tiba hati itu tertutup menjadi hati yang keras. Semoga Allah melembutkan hati kita semuanya. Ngadulah kepada yang memiliki hati kita. Baik, amin. Baik, Bu ya, terus tadi pertanyaan bunga-bunga yang ada di kuburan itu, Bu ya, kalau seandainya dipungutin terus dijual itu gimana hukumnya? Tanah kuburan itu yang pertama harus menjadi tanah wakaf, satu. Wakaf untuk kuburan atau tanah yang memang disiapkan untuk kuburan, Bu ya. Untuk umum. Umum. Jadi ada maka jangan sampai kita mengkubur di tanah yang belum diwakafkan. Itu bermasalah dan hukumnya adalah haram. Kalau orang mengkubur, hendaknya dikubur di tanah yang memang diwakafkan untuk yang punya tanah untuk kuburan keluarga kayak. Atau tanah yang memang disiapkan negara untuk kuburan baik. Nah, jika tanah itu adalah memang tanah yang disiapkan untuk negara untuk kuburan, maka sesuatu yang tumbuh di situ bukan sesuatu yang terlarang untuk diambilnya, asalkan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di situ. Misalnya besi-besinya lalu diambil haram ya, biarpun itu adalah memang tanah untuk umum. Sebab tanah itu disiapkan hanya untuk pekuburan saja. Adapun misalnya ada bunga-bunga yang jatuh, kalau diambil tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Bunga-bunga yang jatuh di situ kemudian. Walaupun tanah wakaf ya. Tanah negara kan tanah umum. Tanah umum, tanah negara yang disiapkan untuk umum seperti kalak mubah seperti. Cuman itu sudah disiapkan untuk pekuburan sehingga rumput yang tumbuh pun bisa dirapikan, dibersihkan untuk makanan kambing dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Kalau tanah wakaf seorang, Bu ya? Wakaf seseorang jika wakafnya untuk keluarga, ya kan? Kan biasanya ada nantinya. Wakaf, dan ini ngerti, banyak ada orang dikubur di bukan tanah wakaf. Sementara itu tanah bakal diwaris dan itu bermasalah nanti ke depannya. Baik, jika tanah itu adalah memang wakaf keluarga, maka di situ harus ada aturan. Ada izin ada dari orang punya, yang nadirnya supaya tidak ada jangan sampai termasuk mengubur di situ sendiri kan harus ada izin dari keluarga tersebut atau nadirnya wakaf tersebut. Kalau tidak maka ini akan bermasalah, nanti harus ada dapat izinnya. Jangan sampai seenaknya masuk tanah seperti itu. Cuman rata-rata tanah kuburan yang ada di kampung-kampung kita ini masih sudah disiapkan oleh negara. Oleh negara ya. Nah, maka itu bebas kita mengambil rumputnya dan sebagainya. Allah alam bisawab. Baik, subhanallah, Bia. Terima kasih Bia atas jawabannya. Dan Ibu Ana di Sumber, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, kita akan beranjak kepada pertanyaan yang sudah banyak ya bergabung melalui SMS. Ini ada sahabat di 7865, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sabari ali. Bu ya dan Umi yang kami hormati, saya hamba Allah dari Tegal, Bu ya, mau bertanya. Saya pernah ngaji di salah satu ponpes atau hudiah. Cuma yang saya heran, kenapa yang ngaji di situ banyak yang stres? Sampai-sampai sahabat saya sendiri yang terkena stres, Bu ya. Dan kini adik-adiknya sudah enggak mau pakai jilbab lagi dengan alasan ustadznya jahat mengguna-guna kakaknya jadi stres. Padahal setahu saya pak ustadznya baik sekali sifatnya. Cuma seperti yang dikatakan pak ustadz tersebut, yang terkena stres itu yang salah nador. Benar apa tidak sih Bu ya, kalau salah nador itu bisa menjadi stres? Cuma yang saya ingat kata bapak saya dan salah satu habib yang pesan ke saya, kalau ngaji di situ jangan ditelan mentah-mentah. Terima kasih Bu ya dan Umi. Baik. Baik, kita suri tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yukallimun nas ala qadri uqulihim. Nabi itu kalau berbicara dengan orang sesuatu yang difahami oleh orang. Jangan berguru dan jangan datang kepada satu ustaz yang berbicara sesuatu yang aneh-aneh yang orang tidak faham. Karena itu tidak bersuri tauladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi selalu kalau berbicara dengan orang awam disesuaikan dengan akalnya, dengan kemampuannya. Enggak ada orang stres keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian apalagi kalau sudah masuk dunia tasawuf atau dunia akidah, dunia keimanan. Nah, ini ada pesantren yang yang pakai label tasawuf atau pesantren yang berlabel akidah. Ini biasanya keluar dari manhajnya Rasulullah. Misal tasawuf berbicara yang aneh-aneh terus. Wow, yang lantur, wah masalah, wah perbedaan ini. Sampai orang bikin pusing semuanya. Tasawuf. Padahal tasawuf sendiri adalah hak. Imam Ghazali dengan ihya-nya. Akidah juga begitu. Bikin yang aneh-aneh. Sampai orang pusing semuanya. Tidak bersulit hati kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara yang gamblang. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam mukaddimah risalah Qudsiyahnya? Lihat, yang ngerti tasawuf dan akidah, Imam Ghazali adalah imam ahli tasawuf. Imam Ghazali adalah imam ahli akidah. Belum punya al-iqtisad fil-iqtikad, punya al-munkid munad-dalal. Dia punya kitab-kitab akidah yang dahsyat. Imam Ghazali rahmatullah. Apa kata Imam Ghazali di dalam mukaddimah ihya-nya? Kalau pengen belajar akidah, khususnya orang awam, jangan diberi pelajaran tentang dialog falsafah yang bikin orang pusing. Ajak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, beri pemahaman yang ringan. Jangan sampai kita ajak berbicara yang berat-berat, ya. Nanti mereka tambah ngerti permasalahannya, tidak ngerti jawabannya, menjadi masalah. Ini lihat. Jadi belajar akidah, biarpun misalnya Anda adalah seorang ustadz yang mahir dalam ilmu akidah, tapi yang Anda berikan kepada murid Anda adalah sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai ada keluar dari madrasah tersebut adalah stres. Enggak ada. Misalnya kita belajar ilmu akidah, ya misalnya kita belajar yang berat-berat, termasuk falsafah-falsafah yang berat itu pernah kita baca misalnya. Apakah harus saya ajarkan di pesantren Al-Bahjah? Belum tentu ya. Ya, ya kalau belajar pusing semua anaknya nih. Jadi seperti itu. Jadi pesantren seperti itu. Tasawuf juga demikian. Ajarkan tasawuf itu yang paling dasar adalah akhlak yang baik pada orang tua. Tidak usah berbicara tentang ghaibiyah, tentang kasyafah, tentang orang yang bikin pusing semua enggak faham sampai geleng-geleng kepala, kiaiku hebat. Kenapa aku sampai tidak faham? Bukan begitu. Jadi Ar-Rasul kalimun nasa ala qadri ukulihim. Bagaimana berbicara dengan orang sesuai dengan akal mereka itu baru. Ketemu dengan muqtadal hal itu orang yang baligh. Orang yang dalam ilmu balaghah disebut sebagai orang yang fasih di dalam berbicara itu. Sesuai dengan omongan, dengan orang yang tidak bicara. Lah orang kelas ibtidak, ibaratnya begini loh. Bayi jangan dikasih rujak. Nah, gitulah. Kalau ngasih bayi rujak itu orang sakit. Keselaknya, itu jadi. Jadi seperti itu wahai yang penanya. Dan tadi kita, masalah nadhar itu apa, Bu? Enggak. Loh, sebagai ustaz itu semestinya dia itu tidak menjadikan orang nadhar salah. Tidak menjadikan orang nadhar salah. Jangan sampai gara-gara nadhar, jangan ya apa? Maksudnya nadhar sendiri apa, Bu, ya mungkin? Nadhar itu kalau dalam istilahnya para habaib masyayikh dengan masyhad, al-madad fil masyhad. Jadi kalau nadhar sama masyhad kurang lebih maknanya. Cuman kalau diartikan nadhar itu beda. Nadhar itu masyhad itu adalah prasangka baik kepada seorang guru. Masyhad itu adalah kalau saya punya guru, maka guru itu harus saya pandang dengan pandangan khusnudon. Maka itu yang menjadikan madad turun kepada kita. Kalau kita dari awal sudah suudon dengan guru itu, nadhar itu aslinya seperti itu. Nah, nadhar itu seperti itu maknanya. Memang ada orang salah niat datang kepada guru pengen punya ilmu kebal, makan silet. Makan kok makan silet ya, makan tuh makan soto kayak makan nasi jamblang atau makan pecel begitu. Ada memang anak-anak yang pengen makan beling, baca wirid pengen macam-macam. Nah itu termasuk salah niat. Maka bisa saja dia akhirnya menjadi stres gara-gara demikian itu. Bukan karena gurunya. Guru soleh tidak akan bikin stres. Tidak ada guru soleh membuat stres. Bahkan wali pun tidak akan bikin orang celaka. Wali selalu datang dengan rahmat. Maka kalau ada orang celaka gara-gara dengan wali, oh enggak. Kalau dengan wali tuh enggak, kita akan dapatkan rahmat. Jadi wali itu membawa rahmat, bukan membawa celaka. Karena wali itu penerusnya Rasulullah, rahmatan lil alamin. Baik. Tapi macam-macam dengan wali pun harus hati-hati ya. Oh iya, kalau orang su'ul adab dengan wali, kurang ajar dengan wali, menyakiti wali dan sebagainya, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kisahnya kan berguru tadi itu. Jadi ketahuilah. Jadi ternyata di dalam berguru pun kita harus harus tahu kemana kita harus belajar misalnya. Jadi ada dua di dalam tempat kita itu yang sering terjadi keanehan itu di dalam dunia tasawuf yang berlebihan, yang tidak pakai standar syariat. Dia orang yang tidak punya ilmu tapi berbicara tentang tasawuf. Sehingga bicara sampai jam 3 pagi sesuatu yang orang tidak paham. Padahal tasawuf itu artinya membersihkan hati dari penyakit dengki, dendam dan sebagainya, tentang akhlak yang mulia. Yang kedua masalah akidah. Orang kemarin sore diajari ilmu falsafat yang membingungkan. Sehingga ini juga menjerumuskan. Baca cobalah. Hei ahli tasawuf, ahli akidah, mukaddimah Ihya Ulumuddin, baca pelan-pelan. Risalah Qudsiyah atau mukaddimah mungkit minad dhalal. atau muqaddimah al-iqtisad fil i'tiqad. Itu apa yang dikatakan Imam Ghazali? Jangan belajar kepada yang belakang ini sebelum ini yang tahu. Awal-awal yang sederhana. Baik, saudari yang bertanya, ketahuilah bahwa gak ada ulama yang benar menjadikan orang stres itu. Insya Allah gak ada. Kalau memang betul, mungkin ada karena salah niatnya yang belajar tadi. Atau mungkin melakukan amalan yang kadang gak diajarkan oleh gurunya. Gurunya berlebihan, yang pengen macam-macam itu ya. Itu saja. Semoga Allah menjaga kita. Ingat, berguru kepada orang guru tasawuf kalau tidak kenal syariat menjerumuskan. Sama guru akidah yang hanya sibuk dengan urusan falsafah tanpa didasari dengan yang lainnya seperti zikir, kedekatan kepada Allah, itu maka itu juga membahayakan. Nanti menjadi orang sombong, kemana-mana hanya mendebat ulama dalam urusan akidah. Alhamdulillah kita itu mengumpulkan, karena dulu kita sempat juga untuk mengajar ilmu akidah. Waktu berada di kampus kita mengajar akidah anak semester terakhir. Akhirnya kita mengumpulkan kitab akidah. Ternyata yang paling enak adalah nasihat Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kita belajar karena tulisannya ulama Allah terdekat, kalau Imam Haramain, kalau ulama dahulu kita baca, dan ulama dahulu karena cerdasnya mereka lihat. Satu lembar saja kita tuh mungkin 2 hari 3 hari belum beres itu memahaminya. Subhanallah. Akan tapi akhir zaman sudah dimudahkan. Seperti ditulis oleh Imam Baycuri dengan rinci rapi akidah Asy'ariyah dengan mudah. Tapi ulama terdahulu luar biasa karena cerdasnya. Apalagi Imam Ghazali rahimahullah taala dengan falsafahnya yang mengkritiki falsafah-falsafah yang sesat itu. Dalam tahafut falsafahnya itu luar biasa detail. Mungkin kita baca perlu diulang. Akankah kita ajarkan kepada orang awam semacam itu? Tolong dipilih akidah. Belajar yang sederhana akidah apa? Aqidatul awam. Setelah aqidatul awam naik kifayatul awam. Setelah itu kita membaca kalau mandumah apa itu karangannya Imam Al-Laqoni itu. Kemudian syarahnya Imam Baycuri. Itu selesai. Jadi jangan sampai sesuatu yang membuat orang pusing. Sederhana saja akidah. Dan itu dialog falsafah yang dasar. Kalau ringan al-iktisab fil-itikadnya Imam Ghazali. Baik. Dan tadi kalau dikatakan oleh orang tuanya, artinya jangan suka jangan menelan mentah-mentah apa yang didapat. Itu yang didapat isyarat di pesantren itu gimana, Bu? Kalau kita belajar di sebuah pesantren harus ditelan. Harus telan, Bu. Iya dong, gimana kita belajar tuh? Tapi kita belajar. Artinya mungkin harus pakai pertimbangan dulu. Bagaimana kita berguru kok seperti itu? Salah gurunya kali. Berarti milih gurunya juga. Milih gurunya yang benar dong. Jadi apa yang dikatakan guru tuh ya petunjuk. Telan ya. Tidak perlu kita tuh mikir begini. Loh, kalau mikir tuh memang bukan guru kali. Iya berarti. Jadi guru itu memberikan tauji. Memilih guru kan kelebi ini bermasalah. Gak ada guru. Kalau kita sudah memilih guru ya harus kita dengar omongannya dong. Bahkan dikatakan dalam dunia tarbiyah tuh murid tuh di depan guru seperti orang mati di depan yang memandikannya, nggak usah rewel. Belakang dulu, punggung dulu, nggak ada. Jadi kayaknya nggak ada sekalimat semacam itu. Makanya cara berguru tuh lihat dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Pilih guru yang benar dulu. Secara lahir batin ini semuanya menjadi curi toladan. Harus seperti itu. Jadi memang benar-benar di dalam urusan menuntut ilmu itu bukan gampang. Perilaku gurunya seperti apa? Karena guru itu mudah ditiru. Gampang seorang murid niru guru. Sampai mungkin gaya duduk, gaya berjalan seorang murid yang taaluknya kepada guru itu kuat, itu akan meniru. Sampai seorang murid itu niru waktu masang kacamata gurunya. Begitu besar taaluknya. Itu kan taaluk. Makanya kalau gurunya enggak benar gimana nanti? Baik, subhanallah ya. Terima kasih atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi ini dari sahabat yang bergabung di via Yahoo Messenger atau FB radioku ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat. Ini ada sahabat dari sahabat Abdullah dari Ciamis, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Abdullah dari Ciamis ingin meminta penjelasannya tentang tata cara mencuci baju yang benar, Bu ya. Ini bab toharah ya, cara mencuci baju yang benar. Ini panjang ya, saudara. Siapa tadi Abdullah dari Ciamis. Kalau kita mencuci di bak biasa caranya ada. Kalau dengan mesin cuci caranya ada. Ada. Yang jelas air yang Anda miliki air banyak atau air sedikit, saudara Abdullah. Kalau air banyak Anda suka-suka, Anda jeburin di kolam, Anda gosok-gosok, diangkat sudah suci. Suci. Tapi kalau airnya sedikit, maka air harus datang ke baju yang Anda cuci. Bukan. Tapi ingat kalau ada, kalau itu ada benda, ada barang-barang yang harus Anda bersihkan terlebih dahulu najisnya. Najis ainiahnya. Maka ainiahnya Anda bersucikan dulu sebelum Anda kasih sabun. Jadi misalnya air Anda tuangkan ke baju Anda. Jika kena bekas kencing dan sebagainya, yang penting air itu sudah merendam baju tersebut, Anda goyang-goyang, maka air Anda buang, baju sudah suci. Baru setelah itu Anda kasih sabun. Yang menjadi bermasalah, air yang sedikit, sabun Anda tuangkan di baju tersebut. Di saat Anda tuangkan air sedikit, bercampur antara air sedikit sabun. Dengan sabun plus najis, maka semuanya najis. Tangan yang Anda sentuhkan ke baju tersebut juga najis. Di saat Anda menggaruk jidat juga najis. Semuanya akan najis. Jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda sucikan baju tersebut. Hilangkan najisnya. Disucikan, bukan ainiahnya saja. Najis itu disucikan. Misalnya kalau memang ainun najasahnya itu tampak, maka Anda pilah. Anda hilangkan, kemudian taruh di, setelah hilang baru Anda taruh di bak. Setelah Anda taruh di bak, baru air Anda tuangkan. Setelah Anda tuangkan, ketahuilah bahwa Anda goyang-goyang sampai tersucikan ini najis. Tidak harus melober. Yang penting baju itu tenggelam di air, Anda goyangkan, maka saat itu Anda angkat baju itu sudah suci. Atau Anda buang airnya sudah suci. Baru setelah itu Anda kasih sabun. Jadi sabun bukan untuk mensucikan, paham? Tapi saya cuma hanya untuk membersihkan. Jangan lupa ini. Wah, yang biasa mencuci dengan sabun, hati-hati. Sabun tidak bisa mensucikannya, tapi sabun hanya membersihkannya. Dahulukan mensucikan sebelum membersihkannya. Kalau tadi Buya setelah digoyang-goyang, kata Buya kan itu diangkat berarti sudah suci. Nah, kalau sebelum diangkat langsung intinya dia sudah pertama sudah dihilangkan, lalu di setelah itu disiram dengan air tadi Buya. Terus tadi sebelum diangkat oleh dia, nanti setelah itu dicampur dengan sabun, itu diperkenankan tidak Buya? Jadi diperkenankan asalkan sudah ada dugaan bahwasanya sudah suci Buya. Yang penting baju yang ada di bak, lalu kita datangkan air ke atas bak, ke dalam bak tersebut, kemudian sudah tenggelam dan tidak ada tanda-tanda perubahan airnya, maka itu sudah suci. Makanya airnya air mustakmal kalau bisa. Selagi belum bisa, belum mustakmal. Maka setelah air itu kita tuangkan, baru dikasih sabun. Itu baru benar. Yang menjadi masalah, sabun ditaruh di baju, Terus baru kemudian air, disiram air sedikit, itu yang menjadi masalah. Allah alam bisa. Baik ya, subhanallah. Dan kalau di mesin cuci Bu ya? Mesin cuci sama kasusnya. Jadi kalau ada mesin cuci, karena mesin cuci rata-rata tidak bisa menampung air banyak, maka tolong ditaruh dulu ke bajunya. Mesin cuci adalah baju, baru air didatangkan dalam mata Syafi'i dituangkan. Diperkirakan sudah tenggelam. Sudah tenggelam itu baju, lalu dijalankan mesin cuci. Setelah itu baru dibuang. Dibuang. Nah, kalau tidak dibuang enggak ada masalah, asalkan tidak ada tanda-tanda perubahan. Iya, Bu ya. Baru dikasih sabun. Dalam proses menghilangkan najis ainiah sendiri itu, Bu ya. Itu kan artinya kan dicuci, Bu ya. Dicuci untuk menghilangkan najis ainiah. Tidak dicuci, dibersihkan dulu. Belum disucikan. Jadi di baju ini, ainiah, kalau di baju loh ya. Kalau di lantai ceritanya beda. Kalau di baju itu yang penting ini ainiahnya itu minyak, misalnya ada kotoran, kumpalan hitam, kotoran ayam, itu dibersihkan dulu ya kan. Tidak pakai air. Ya, air pun tidak ada masalah. Tidak ada air, tidak ada masalah. Yang penting terpisah dulu. Kemudian setelah itu taruh di bak. Setelah taruh di bak itu ketuangan air, otomatis kan air rata ke situ. Kalau berarti seandainya kita untuk menghilangkan ainiah tersebut, kita cuci dengan air. Bisa gitu saja. Misalnya di ujung sarung kita ini ada kotoran ayam, di bagian ujung saja kita cucikan. Ya, atau mungkin ini mungkin ceritanya ibu-ibu yang baru punya anak itu kan biasanya kan anak kecil itu kan sering buang kotoran gitu ya. Jadi dibuang dulu dengan air untuk menghilangkan bentuknya. Akan tapi nanti kan tersisa warna Bu ya, warna yang sangat kuat. Biasanya kan kuat sekali, tidak akan hilang kecuali pakai sabun kan begitu Bu ya. Nah, yang penting biasanya kalau sudah hilang kotorannya itu gitu oleh para ibu-ibu ini, biasanya setelah itu setelah dibuang lalu diperes airnya, nanti dimasukin ke bak, lalu baru air didatangkan ke baju basah tadi ya. Nah, itu kira-kira bisa menjadi nanti mustakmal. Bisa menjadi suci baju tersebut ya. Asalkan najisnya juga hilang. Tadi warnanya yang memang nggak hilang kan, dan termasuk yang sifat itu kalau kan warna memang ya. Sifat warna itu ada dimaafkan jika memang susah dihilangkan Bu ya. Baik, tapi kalau masih bisa dihilangkan dengan sabun, harus dihilangkan dengan sabun. Sebenarnya ada fikih rinci kalau pecoploan begini, kadang orang tidak nyambung ya. Jadi harus ada fikih rinci, masalah fikih praktis, membersihkan, mencuci di mesin cuci. Kami ulang, jika Anda mencucikan dengan mesin cuci, maka ketahuilah ainun najasah, bentuknya najis. Misalnya kumpalan-kumpalan najis dipisahkan. Tapi selagi tidak kumpalan, tidak ada masalah. Misalnya hanya bekas saja. Bekas hitamnya sedikit, merah sedikit, darah apa, enggak apa-apa, karena itu bakal hilang dengan air. Dan tidak akan mempengaruhi. Anda masukkan ke mesin cuci terlebih dahulu. Setelah itu air Anda tuangkan sebelum Anda sabun. Jangan ditaruh sabun terlebih dahulu. Yang meletakkan sabun di situ menjadikan najis semuanya. Jadi setelah baju ada di mesin cuci, baru air dituangkan. Diperkirakan sudah tenggelam, nggak harus lober ya. Ini kesalahan di masyarakat dan di kampung loper yang nyiksa ya. Ibu-ibu adalah nyuci baju harus lober tumpah. Itu nyiksa. Dari mana ilmu itu? Coba dibaca di bab ya Ustaz, ini yang biasanya salah paham itu. Dibaca bab masalah air mustakmal li izalatin najasati. Air mustakmal untuk menghilangkan najis itu adalah jika ada baju, air dituangkan cukup tenggelam saja, asalkan sudah merata, baru baju itu diangkat, maka airnya mustakmal. Airnya masih suci. Asalkan tidak berubah warna dan tidak berdarah bertambah babannya. Maka kalau tadi baju ada di mesin cuci, dituangkan air biarpun airnya tidak lober, secukupnya saja, baru digoyang dengan mesin cuci. Setelah digoyang mesin cuci, lihat airnya. Kalau airnya masih kelihatan jernih saja, berarti aman-aman saja. Bisa saja langsung dituang sabun di atasnya. Asalkan ingat satu hal, jangan sabun langsung dicampur dengan, dengan najis. Baik, ya subhanallah. Baik, ya subhanallah, masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab, Bu ya. Tapi berhubung waktu, maka sudah waktunya sudah harus bagi kita untuk mengakhiri acara ini, Bu ya. Baik, Bu ya, bil barokah, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa, Bu ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keyakinan kita. Amin. Akan hari akhir dengan ditandai bertambahnya kesiapan kita. Amin. Berbekal kita di dunia untuk hari akhir nanti. Amin. Dan semoga kita kelak di hari akhir digolongkan sebagai ahli iman yang tidak merasakan payah dan susahnya di hari kiamat. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di saat nyebrang Shiratal Mustaqim seperti kilat. Amin. Dan dikumpulkan kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Amin. Dan dibangkitkan dalam semulia-mulia bentuk. Amin. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan dosa orang tua kita semua. Dan dosa guru-guru kita semuanya. Amin. Dan mengangkat derajat mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdina syaratal mustaqim syaratal anam ta'alim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hai sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini bersama kami dalam acara Belajar Bareng rutin di setiap hari Senin, Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan insya Allah kita masih akan berlanjut di dalam pembahasan masalah hari akhir ya sahabat, karena masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang masih belum kita bahas. Dan tentunya ini semua punya tujuan adalah agar kita bisa menjadi orang yang mempersiapkan diri menghadapi yang namanya hari akhir tadi, sehingga kita bisa masuk golongan orang cerdas seperti yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya sahabat. Baik, mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang sudah bertanya, baik melalui via yang ingin bertanya melalui via telepon tidak kami angkat, atau juga via SMS dan juga FB dan Yahoo Messenger radioku, tapi juga tidak bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga kita masih bisa diberikan kemudahan untuk sambung silaturahmi selalu ya sahabat ya. Dan bagi yang masih belum bisa dijawab sekarang, semoga nanti bisa dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan kami mohon maaf, saya Umi Fairuz Arahbini, mohon maaf atas kekurangan atau mungkin ada salah-salah kata. Mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku, baru saja kita dengerin Bunda dan Umi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.